Melanjutkan pembahasan kitab Ad-Da'u wad-Dawa. Pembahasan kita masih menyebutkan tentang bahaya mungkar. Kita lanjutkan. Qala Imam Ibn Qayyim Az-Zawjiyah rahimahullah ta'ala. وذكر الإمام أحمد عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه. Imam Ahmad menyebutkan asar dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Yusikul qura an takhraba wa hiya amiratun. Hampir-hampir suatu negeri, suatu kampung hancur. Padahal negeri tersebut makmur. Kila wa kaifa takhrabu wa hiya amiratun, dikatakan. Bagaimana kampung tersebut hancur padahal makmur? Qala, beliau Umar mengatakan, ida ala fujjaruha abraruha. Apabila orang-orang yang jahatnya menguasai orang-orang yang baiknya. Wasada al-qabilata munafiquha. Dan yang menjadinya, yang menjadi pemimpin suatu kabilah adalah orang yang munafik di antara mereka. Kalau keadaan sudah demikian, maka suatu negeri walaupun makmur akan hancur. Ketika orang-orang jahat menguasai orang-orang yang baiknya. Ketika suatu kabilah dipimpin oleh orang-orang munafiknya. Disebab kehancuran suatu negeri. Walaupun sekali lagi negeri itu makmur. Dari sisi ekonomi baik, makmur. Bahkan bisa masuk ke negeri adidaya dan sebagainya. Tapi ketika orang-orang jahatnya menguasai orang-orang baiknya. Dan suatu kabilah dipimpin oleh orang munafiknya, maka tunggulah kehancurannya. Walakar al-Auza'i an Hassan bin Atiyah. Al-Imam al-Auza'i menyebutkan dari Hassan bin Atiyah. Anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sayadharu siraru ummati ala khiyariha. Akan nampak orang yang jelek dari umatku di atas orang yang baik dari umatku ini. Akan menang, akan mengalahkan orang yang jelek dari umatku kepada orang yang baik dari umatku. Hatta yastakhfial mu'minu fihim. Sehingga seorang mukmin bersembunyi di tengah-tengah mereka. Kama yastakhfi al-munafiku fina al-yawm. Sebagaimana orang munafik bersembunyi di tengah-tengah kita hari ini. Nanti keadaannya akan terbalik. Ketika orang-orang jahat berkuasa terhadap orang-orang yang baik, keadaannya seorang mukmin akan bersembunyi tengah-tengah mereka. Dikarenakan yang menampakkan agamanya akan disiksa, dikucilkan, ditindas dan semisalnya. Ini keadaan akhir zaman nanti sedemikian rupa. Nah, وذكر ابن أبي الدنيا من حديث ابن عباس يرفعه. Ibnu Abi Dunya, beliau menyebutkan hadis dari Ibnu Abbas sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasul mengatakan, ya'ti zamanun yadubu fihi qalbul mu'min kama yadubul milhu fil ma'. Datang pada suatu zaman hati seorang mukmin luluh sebagaimana luluhnya garam pada air. Dia akan datang suatu zaman demikian keadaannya. Hati seorang mukmin dia luluh sebagaimana luluhnya garam yang dimasukkan ke dalam air. Qila mimma dzaaka ya Rasulullah, dikatakan, disebabkan apa demikian wahai Rasulullah? Qala mimma yara minal munkari la yastati'u taghyirahu. Disebabkan kemungkaran yang dia lihat yang tidak bisa untuk merubahnya. Ya. Akan datang suatu zaman yang keadaan demikian. Ada kemungkaran tapi kita tidak bisa merubahnya. Ya. Kalau kita merubahnya, ini bisa berakibat jelek kepada keselamatan kita. Yang bisa dilakukan mungkin pengingkaran dengan hati saja. Akan datang zaman yang keadaan demikian. Hati seorang mukmin menjadi luluh. Sebagaimana luluhnya garam pada air. Disebabkan tadi melihat kemungkaran tapi tidak bisa untuk merubahnya. Nah, wadakar al-imam Ahmad bin hadisi Jarir ana nabiyya sallallahu alaihi wasallam qal. Imam Ahmad menyebutkan hadis dari Jarir bin Abdullah ana nabiyya sallallahu alaihi wasallam qal. Sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min qaumin yu'malu fihim bil ma'asi." Tidaklah suatu kaum dilakukan kemaksiatan di tengah-tengah mereka. "Wa hum a'azzu wa aktsaru mimman ya'maluhu falam yughayyiruhu." Padahal mereka lebih mulia, mereka lebih banyak daripada orang yang melakukan kemungkaran tersebut, tapi mereka tidak merubahnya. Illa ammahumullah bi'iqam, melainkan Allah subhanahu wa ta'ala akan ratakan hukuman kepada mereka. Di suatu kaum, dilakukan kemaksiatan-kemaksiatan. Sementara orang yang tidak melakukan kemaksiatan, jumlah mereka lebih banyak. Bahkan yang tidak melakukan kemaksiatan lebih mulia mereka. Sebab mereka mampu untuk merubah kemungkaran. Mereka ada kekuatan untuk merubah kemungkaran tersebut. Tapi ternyata mereka tidak merubah kemungkaran dalam keadaan mereka mampu, dalam keadaan mereka banyak, dalam keadaan mereka lebih mulia, tapi tidak merubah kemungkaran. Kalau kondisinya demikian, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan meratakan hukuman kepada mereka. Wa bi sahih al-Bukhari an Usamah ibn Zaid. Dalam sahih Bukhari dari Usamah bin Zaid qala, mengatakan, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yuja'u birrajuli yawmal qiyamah, didatangkan seseorang di hari kiamat. Fayulqa finnar, kemudian dilemparkan ke dalam api neraka. Fatandaliku aktabuhu finnar, kemudian keluarlah usus-usus perutnya di dalam neraka. Fayaduru biha kama yadurul himar birohah, dia berputar-putar sebagaimana berputar-putarnya keledai di penggilingannya. Lihat azab, siksaannya sangat berat. Sampai disebutkan seseorang dilemparkan ke dalam api neraka, kemudian keluar isi perutnya, keluar usus-ususnya. Dia berputar-putar, kesakitan luar biasa. Sampai sebagaimana berputarnya keledai pada penggilingannya. Fayazdami'u alaihi ahlun nar, kemudian penduduk neraka berkumpul mengerumuni orang tersebut. Fayaqulun, dan mereka mengatakan, ey fulan, ma sya'nuk, wahai fulan, kenapa engkau ini? Kenapa engkau diadab dengan adab seperti ini? Alasta kunta ta'muruna bil ma'ruf wa tanhana 'anil munkar, bukankah engkau dahulu memerintahkan kami kepada yang ma'ruf dan melarang kami daripada kemungkaran? Ternyata orang yang diadab dengan adab yang besar ini, dulunya dia suka memerintahkan yang ma'ruf, dia suka mencegah dari kemungkaran. Tapi ternyata orang ini dimasukkan ke dalam neraka, sehingga para penghuni neraka yang lainnya merasa kaget, merasa heran. Kenapa engkau masuk neraka? Bukankah dahulu engkau memerintahkan yang ma'ruf, mencegah dari yang mungkar? Qala bala, orang ini mengatakan, iya. Dulu aku kuntu amurukum bil ma'ruf wala ati. Dulu aku memerintahkan kalian kepada yang ma'ruf, tapi aku tidak melakukannya. Wa anhaakum anil munkar wa ati, dan aku melarang kalian dari kemungkaran, tapi aku melakukan kemungkaran tersebut. Ini sebabnya. Nah, sebabnya dia mendapatkan adab dan siksa dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ternyata dia melakukan amar ma'ruf nahi mungkar, tapi dia tidak melakukan yang ma'ruf dan tidak meninggalkan kemungkaran. Ini menunjukkan tentang pentingnya amar ma'ruf nahi mungkar, dan lebih utama lagi pentingnya mengamalkan yang ma'ruf dan mencegah atau meninggalkan yang mungkar. Ini merupakan hasungan bagi para da'i yang menyeru kepada kebaikan. Hendaklah melakukan kebaikan itu sendiri. Tidak hanya mengajak orang lain melakukan kebaikan sementara dia meninggalkan kebaikan tersebut. Nah, bahkan Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan kemurkaan yang besar bagi orang yang mengatakan tapi dia tidak melakukan. Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun, kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Wahai orang-orang yang beriman, kenapa kalian mengucapkan apa yang kalian tidak lakukan? Kemurkaan yang besar di sisi Allah subhanahu wa ta'ala, kalian mengucapkan apa yang kalian tidak melakukannya. Nah, khilaf di antara para ulama, apakah mengamalkan yang ma'ruf mencegah yang mungkar termasuk syarat bagi orang yang melaksanakan amar ma'ruf nahi mungkar ataukah bukan syarat? Maknanya, kalau yang menyatakan syarat berarti ketika seseorang belum melakukan yang ma'ruf, belum meninggalkan yang mungkar, dia tidak boleh melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Dan yang mengatakan bukan syarat, berarti boleh-boleh saja walaupun dia tidak memerintahkan yang ma'ruf, dia tidak melakukan yang ma'ruf, tidak meninggalkan yang mungkar, untuk melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Dan pendapat yang kuat wallahu a'lam, beramal bagi yang melakukan amar ma'ruf nahi mungkar, ini bukan syarat sahnya amar ma'ruf nahi mungkar, tapi sebagai penyempurna yang sifatnya selayaknya. Bagi yang orang melakukan amar ma'ruf nahi mungkar, dia beramal dengan yang ma'ruf dan meninggalkan yang mungkar. Supaya apa? Supaya amar ma'ruf nahi mungkarnya lebih mengena dan lebih diterima oleh orang lain. Dan tidak jadikan sebagai ejekan oleh orang lain. Ketika seorang misalkan mengajak orang lain melaksanakan sholat, sementara dia sendiri masih malas-malasan melaksanakan sholat, ini bisa jadi ejekan bagi orang lain. Kamu juga tidak sholat, kan demikian. Begitupun orang tua misalkan melakukan amar ma'ruf nahi mungkar kepada anaknya dalam keadaan orang tua itu tidak mengamalkan yang ma'ruf, tidak meninggalkan yang mungkar. Biasanya anak pun mengejek. Nah, ketika orang tuanya ngajak, ayo taklim. Sementara orang tuanya tidak pernah taklim. Jadi bahan ejekan bagi anaknya. Atau orang tuanya ngajak, ayo sholat. Sementara orang tuanya malas-malasan sholat berjamaah, tapi nyuruh anaknya sholat berjamaah. Jadi bahan ejekan bagi orang tua tersebut. Walaupun saya lagi bukan syarat, tapi selayaknya bagi orang yang melakukan amar ma'ruf nahi mungkar, dia mengamalkan yang ma'ruf dan meninggalkan yang mungkar. Nah, tapi ya sah-sah saja kalau dia tidak melakukan yang ma'ruf, dia meninggalkan yang mungkar, dia amar ma'ruf nahi mungkar. Misalkan seorang ayah tadi. Nah, ayahnya jarang sholat. Tapi ketika melihat anaknya gak mau sholat, dia perintahkan anaknya sholat. Misalkan. Ini sah-sah saja. Nah, bahkan kata Imam Asy'ari rahimahullah ta'ala, seseorang itu memiliki dua kewajiban. Kewajiban kepada diri sendiri, kewajiban bagi orang lain. Kewajiban kepada diri sendirinya ya beramal. Dan kewajiban kepada orang lain ya mengajak orang lain kepada kebaikan. Cerita kala seseorang tidak bisa melakukan kedua-duanya, bukan berarti dia meninggalkan kedua-duanya. Tatkala dia tidak bisa melakukan kedua-duanya. Nah, untuk beramal masih berat misalkan. Bukan berarti dia meninggalkan amar ma'ruf nahi mungkar. Nah, barakallahu fikum. Sehingga bukan merupakan syarat, tapi sebagai penyempurna saja. Sehingga saya sah-sah saja walaupun tidak mengamalkan, tapi dia melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Dikatakan kalau tidak bisa melakukan kedua-duanya, bukan berarti meninggalkan kedua-duanya. Lakukan yang dia mampu. Nah, dikatakan orang yang meninggalkan amar ma'ruf nahi mungkar diancam adab oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga orang yang melakukan amar ma'ruf nahi mungkar tapi dia tidak melakukan yang ma'ruf, tidak meninggalkan yang mungkar, ini pun diazab. Diazab dengan azab. Telah dijelaskan sebelumnya. Apa sebab Bani Israel dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala, orang-orang kafir di kalangan mereka dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Disebabkan mereka tidak melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Sebab laknat. Kemudian dalam hadis yang kita bacakan tadi, seseorang dimasukkan ke dalam neraka sampai keluar isi perutnya. Apa sebabnya? Sebabnya dia memerintahkan yang ma'ruf, melarang daripada yang mungkar, tapi dia tidak melakukan yang ma'ruf, tidak meninggalkan yang mungkar. Nah, jadi kedua-duanya sekali lagi, orang yang tidak melakukan amar ma'ruf nahi mungkar diajak. Begitu juga orang yang melakukan amar ma'ruf nahi mungkar, tapi dia tidak melakukan yang ma'ruf dan meninggalkan yang mungkar diadab juga oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga jalan keselamatan, kita beramal dengan yang ma'ruf, meninggalkan yang mungkar, dan kita pun menyeru orang lain untuk melakukan yang ma'ruf, meninggalkan yang mungkar. Nah, di samping kita mengamalkan yang ma'ruf, meninggalkan yang mungkar, kita pun menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar kepada orang lain. Ini jalan keselamatan. Nah, dan lakukan dari ayat Allah Subhanahu wa taala yang menyatakan kabura maqtan indallah an taqulu ma la taf'alun. Kemurkaan yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala kalian mengucapkan apa yang kalian tidak lakukan. Sehingga suatu kewajiban. Nah, bagi setiap muslim untuk beramal, mengamalkan yang ma'ruf, dan juga meninggalkan yang mungkar, kemudian isi lain, memerintahkan yang ma'ruf, dan menolak atau mencegah kemungkaran. Hadis yang kita bacakan tadi masih berkaitan dengan hukuman bagi orang yang meninggalkan amar ma'ruf nahi mungkar, dan juga bagi orang yang melakukan amar ma'ruf nahi mungkar tapi dia sendiri tidak melakukan yang ma'ruf, tidak meninggalkan yang mungkar. Tapi mungkin sampai di sini. Alhamdulillah, subhanallah, bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.